Allahumma salli wa salli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fi rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan ibadah dengan aktivitas majelis zikir yang rutin kita laksanakan setiap Selasa dua pekan sekali. Mudah-mudahan kita bisa mengambil motivasi untuk mendorong kita menjadi hamba yang senantiasa ingat kepada Allah, lalu dekat kepada Allah, dan siap untuk mendengar serta mentaati apa kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian menegakkannya di muka bumi, juga mendakwahkannya untuk menyelamatkan umat duduk di atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bertahan sampai mati, kira-kira begitu. Jangan menjadi bekas, sering saya menyampaikan di mana-mana itu, bekas. Apa saja bekas itu sesuatu yang tidak disukai. Kalau barang bekas, mesin cuci bekas, second gitu, sebenarnya kurang diminati. Kemudian perempuan cantik saja, kalau bekas itu juga ada nilai yang turun atau yang kurang. Nah, lebih lagi kalau bekas itu ternyata bekas iman, bekas takwa, bekas Islam. Kalau bekas Islam jadilah dia murtad, kalau bekas iman jadilah dia kafir, kalau bekas takwa jadilah dia fajir. Maka mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan amal-amal pada waktu atau dalam waktu yang begitu singkat yang sekali ini. Dan sebenarnya amal-amal itu tidak seimbang. Kalau toh kita 100% bisa beramal untuk Allah, ternyata enggak seimbang dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan di dunia ini saja dengan amal-amal kita, sebenarnya kita enggak seimbang. Apalagi Allah sudah menjanjikan kalau kamu beramal yang tidak seimbang itu ternyata mau dibalas yang lebih tidak seimbang lagi, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul Allah itu maha murah kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga, para sahabat serta semua umatnya yang istiqomah melaksanakan risalahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan termasuk yang beroleh syafaat kelak di yaumul akhir. Allahumma amin. Saya maksudnya ke Pak Alif dulu, tapi ini sudah dihadapkan ke saya, tapi biarlah saya dulu, nggak apa-apa, biar nggak repot, biar sekalian. Saya mengawali dengan begini, bahwa Allah menyampaikan firman-Nya kepada kita, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi apa yang terucap oleh lisan kita itu tidak lain kecuali pasti dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi ada dalam dokumentasi raqib dan atid, yang baiknya pada raqib, yang buruknya pada atid. Bersamaan dengan ini, kalau kita perhatikan skop kita yang sedang terjadi, betapa ternyata lewat lisan ini kita bisa punya jasa, baik jasa itu jasa yang menyesatkan atau jasa penyelamatan umat. Lewat lisan, orang menerjemahkan Quran, menyampaikan Quran, atau orang membantah Quran lalu disampaikan kepada halayak banyak. Ini yang sekarang sedang gencar-gencarnya di Indonesia, terutama di Jakarta. Jakarta itu barometer Indonesia. Mungkin nantinya imbasnya ke luar negeri juga. Bayangkan satu ayat yang sedang gencar dipelintirkan. Pertama, jangan kalian mengambil pemimpin dari Yahudi dan Nasrani. Al-Maidah 51, ini sedang gencar. Ini kan umat mendengar semua ini. Umat Islam mendengar, kafir juga mendengar. Apalagi sekarang yang menyodorkan dulu adalah lisannya orang kafir itu. Jadi terdengar semua. Lalu orang mengambil ibroh. Mulai yang ada imannya dari orang-orang abangan, kalau ada imannya, dia akan mengundurkan diri dari keterlibatan itu sehingga memilih bertuhan kepada Allah, kira-kira gitu. Tapi terus dari ulama ngomong, jangan menafsirkan semaunya, yang tahu itu hanya Allah dan Rasulnya misalnya itu. Begitu, mulai kabur lagi gitu kan. Terus ayat-ayat yang senada dengan itu tentang pemilihan itu pemilihan. Sampai ayat tentang arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin wanita. Orang ngomong bahwa di situasi kondisi seperti ini dia tidak mengambil contoh kepada Nabi, tetapi ada satu contoh bahwa ternyata wanita itu dibenarkan menjadi pemimpin. Sudah langsung batallah ayat arijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu orang beriman mengambil sikap, tapi itu enggak sesuai dengan ayat. Lalu orang plin-plan yang masih ada iman juga tertarik untuk kembali kepada ayat. Lalu orang beriman yang imannya tipis, kelihatan dunia besar, maka tinggalkan ayat itu untuk mengambil dunianya. Itu dapat. Ya, terus berikutnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah Rasul sudah jelas. Ulil amri minkum. Ini orang menafsirkan masing-masing ada dengan asobiahnya, ada dengan hizbiahnya, ada kesukuannya, kebangsaannya, atau golongan-golongannya masing-masing. Lagi-lagi tidak mencontoh, tidak melihat praktek Nabi dan sahabatnya itu. Maka kembali, ini didengar oleh orang yang imannya minded, ada orang imannya yang setengah-setengah, ada orang imannya tipis, dunianya besar. Imannya minded maka itu menolak penafsiran itu. Karena bahwa ulil amri itu adalah asabiyahnya itu atau hizbiyahnya itu. Orang yang imannya setengah-setengah maka mudah-mudahan dia kembali kepada ayat karena dia disadarkan. Itu barangkali yang kita cari-cari ayat itu tapi enggak ketemu-ketemu, baru uraiannya ketemu dan pas betul lalu terdengar oleh dia, meresap dalam hati, maka dia memilih kepada pembelaan kepada imannya itu. Tapi orang tipis imannya, iya ini keutamanya lebih besar, ini manfaatnya lebih besar dengan ulil amri minkum yang sifatnya hizbiyah atau asabiyah tadi. Maka hilanglah ayat itu sehingga ulil amri minkum tidak lagi menjadi minkum tapi minhum. Ikhwan firmakumullah. Tiga ini yang saya memperhatikan. Ya mudah-mudahan kita juga memperhatikannya. Membuat semakin remang-remang. Kalau istilah ayatnya dukhon, menjadi kabut. Orang bingung mau kemana. Ini berangkat dari lisan-lisan orang-orang yang pintar ngomong itu. Maka lo mengingatkan memang jangan kamu tergiur dengan orang yang pintar ngomong. Tapi lihat isi omongannya apakah kembali kepada ayat atau meninggalkan ayat. Atau mengacak-acak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjadi perhatian kita semuanya. Dan di zaman-zaman seperti ini memang illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq. Ini betul-betul harus kita gencarkan. Atas rahmat Allah lah kita mendapat hidayah ya. Atas rahmat Allah kita diantarkan untuk paham dan dibawa memahami kepada oleh seorang Abdul Qadir Hasan Baroja, kira-kira gitu. Dan kita diskusikan, sudah 16 tahun kita diskusi tentang khilafah ini, tentang al-haq, tentang ayat-ayat Allah, tentang pelaksanaan-pelaksanaannya, tentang ulul amri minkum, tentang arijalu qawwamuna 'alan nisa, tentang apa tadi itu. Ya itu kita semakin, ternyata bisa melihat mana yang benar, mana yang enggak. Ikhwan firmakumullah, berkenan dengan yang kita mau diupload sama oleh Nasra Walida. Kemarin saya mengisarkan di sini sedang gencar demokrasi bagaimana kita. Saya mengambil ibroh dari perjalanan saya kemarin. Ada pembicaraan yang saya sampaikan kepada Pak Kiai Ashari, namanya Kiai Ashari. Dia mustasyar di MPWP MPWC NU di Jepara. Baru dilantik beberapa, pokoknya baru dilantik. setelah beliau cerita panjang tentang perpolitikan di Indonesia, kemudian saya bercerita, kalau saya menyoroti kok begini Pak ya, Indonesia ini ya mudah-mudahan salah, tapi ini diambang kehancuran. Bagaimana? Saya melihat SDA-nya, sumber daya alam misalnya. Sumber daya alam ini hampir semuanya sudah dikeruk keluar atau paling tidak dikelola oleh orang luar. Kita mendapatkan bagian enggak sampai 10%. Rata-rata begitu. Itu pun mengambilnya susahnya luar biasa. Ini dari segi sumber daya alam. Lautnya begitu, emas di Freeport, di Newmont, di begitu, gas arun atau LPG itu begitu juga ditarik oleh orang-orang luar. Kebanyakan begitu. Itu satu. Dari sisi manusianya, di Indonesia sebenarnya orangnya hebat-hebat, pintar-pintar. Terbukti bahwa kalau ikut olimpiade internasional, rata-rata yang menang tuh juara 1-2 itu Indonesia. Baik dari yang kecil sampai yang besar. Itu sebenarnya hebat-hebat. Tetapi ternyata ini tidak dimanfaatkan dan orang-orangnya rusak. Banyak koruptor di Indonesia ini. Dari paling atas sampai paling bawah itu banyak koruptornya. Yang sedikit ataupun yang besar atau sebaliknya itu banyak koruptornya. Sehingga rusaklah negeri ini. Rusak SDA-nya, rusak pula SDM-nya, sumber daya manusia. Kemudian umat Islam ini belum mau juga kembali kepada ayat-ayat Allah. Coba mestinya kita perhatikan. Demokrasi sudah, komunis sudah. Kita buktikan di Indonesia gagal. Di negerinya sana di Rusia hancur. Dulu kan ada glasnost ya, atau perestroika menjadi glasnost, kemudian pecah atau hancurlah komunis di Rusia. Hancur pula komunis di Hong Kong atau di Cina itu. Itu di negeri asalnya saja sudah hancur. Tiba ke Indonesia nggak diterima. Nah, kemudian apalagi demokrasi juga begitu, nasionalis juga begitu. Kemudian pemilu-pemilu yang kita laksanakan misalnya untuk memilih pemimpin. Dulu Mas Sumi pernah yang mayoritas muslim pendukungnya, ternyata akhirnya dibatalkan dan dikembalikan dengan dekret presiden itu 5 Juli 59. Kemudian muncul pula Piagam Jakarta, itu pun gagal juga. Apalagi lah, berbagai macam sudah dicoba. Yang belum dicoba itu satu, saya bilang. Umat Islam kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam. Nah dulu juga pernah mau dicoba, muncul NII. Tapi gagal juga. Karena apa? Perang dengan NII itu sampai sekarang masih berlanjut. Belum selesai-selesai, tapi masih berlanjut. Entah bagaimana caranya, pokoknya masih berlanjut. Nah kembali, ada satu yang belum dicoba, dibuktikan oleh umat Islam di Indonesia ini. Satu. Itu umat Islam yang memang mayoritas muslim terbesar di dunia, di Indonesia ini, kembali kepada Islam yang asli, yang asal. Apa itu? Sistem khilafah. Yang sudah dipraktekkan oleh Nabi, oleh sahabat itu, terbukti mensejahterakan. Maka ada isyarat dari Nabi, saya baca dalam buku The Spirit of Islam atau Api Islam, diterjemahkan dengan Api Islam oleh Ali Auda. Di situ disebutkan hadis Nabi bahwa ada 3 kurun, yang satu kurunnya itu atau masing-masing kurun terbagi 7 abad. Jadi kurun pertama, 7 abad pertama itu abad kejayaan Islam. Abad kejayaan Islam pada kurun pertama itu, 7 abad pertama itu adalah kejayaan Islam mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai abad yang ke-7. Masa kekhalifahan siapa kita kurang paham, mungkin Abdul Aziz, mungkin Umar bin Abdul Aziz. Hah? Muhammad Al-Fatih. Itu memang era-era brilian di sini. Muncullah ilmuwan-ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, kemudian Al-Jabar, kemudian Al-Ghoriz, awal Al-Khawarizmi dan lain-lain sebagainya di situ. Mungkin Ibnu Taimiyah di masa itu, mungkin juga Imam Hambali, Maliki, Hanafi dan Syafi'i juga di era-era itu. Itu kewajahan Islam jilid pertama. Terus kurun kedua, 7 abad kedua adalah kehancuran Islam dari abad ke-8 sampai abad 14 Hijriah. Bukti tanda kehancuran Islam itu adalah hancurnya khilafah. Dan memang khilafah ini sejak dulu, jadi orang kafir tahu, orang Islam apalagi, semua umat Islam setelah Muhammad SAW wafat itu ada dalam khilafah semuanya, tidak di tempat lain. Kalau pada zaman Nabi ada dalam an-nubuwah, zaman khilafah, zaman khalifah Abu Bakar dan seterusnya itu ada di dalam sistem khilafah. Dan ini ternyata jaya. Dulu dari abad pertama sampai 7 itu jaya, makmur gitu. Bahkan tidak ada pengemis. Sampai begitu. Kembali 7 abad kedua adalah abad kehancuran Islam. Tanda ujungnya adalah hancurnya kekhalifahan atau ditumbangkannya kekhalifahan. Dari mana mulai? Memang dari dihancurkannya khilafah. Memang dari dihancurkannya khilafah. Nah kemudian kita coba, ini kan sudah 7 abad hancur nih. Kemudian dari 24 tahun 1924 sampai tahun 1997, atau kalau mau diambil sedikit dari tahun sebelumnya, misalnya dulu ada Ahmadiyah kalau dalam pandangan kita itu bermasalah dengan khilafah. Kenapa? Karena masih ada khilafah, ada khalifah, kok dia berdiri Ahmadiyah. Ada apa dia dengan khilafah? Ada apa dia dengan khalifah pada waktu itu? Entah sampai entah enggak kepada mereka. Sehingga mereka berani membentuk wadah baru yang disebut Ahmadiyah itu. Walaupun akhirnya kata dia khilafah juga kan. Tetapi berarti ada kedua khalifah pada waktu itu. Kalau memang dia mengaku menjadi khilafah. Dan memang omongannya kan khilafah al-Masih. Khalifah al-Masih gitu kan. Baik, terus Muhammadiyah, dari Ahmadiyah ke Muhammadiyah yang lahir tahun 1912 khilafah itu masih ada, belum hancur. Sebab tumbang resminya itu tanggal berapa Pak Alip? Kalau tanggalnya enggak apa, tanggal berapa hancurnya khilafah? 23 Maret 1924. Ada apa Ahmad Dahlan dengan khilafah? Yang di situ dengan kerajaan, dekat dengan kerajaan, yang kerajaan itu juga menyandang Islam, kerajaan Islam, Mataram itu, sultannya Sultan Agung itu, dan di situ dengan disebut dengan sebutan Khalifah Panotogomo, jadi kekhalifahan juga. Kembali ada apa Ahmad Dahlan dengan khalifah atau dengan khilafah pada waktu itu sehingga membentuk Ahmadiyah? Sedang ada khilafah. Apa dia enggak pintar? Oh, dia kiai. Dia hidup di lingkungan keraton. Tapi alhasil begitulah. Nah, kemudian ini masih dalam era khilafah yang paling besar muncul kelihatan adalah Ahmadiyah dan Muhammadiyah. Kemudian dari tahun 24 ke sini, dari tahun 1924 sampai 1997 muncullah NU. Kemudian muncul organisasi-organisasi lain, mungkin Al-Khairiyah, Al-Wasliyah, apa? Persis misalnya itu. Itu di era-era setelah 1924. Muncul gerakan-gerakan yang sifatnya asabiyah atau parsial atau sektarian. Nah, ternyata baiklah, ternyata sektarian-sektarian itu yang sifatnya terorganisir itu juga tidak membawa Islam atau tidak menegakkan syariat Islam, atau paling tidak mereka enggak mampu, enggak sanggup menegakkan syariat Islam. Itu. Satu, yang kedua, imbasnya mereka enggak mampu mensejahterakan warganya. Yang ketiga, imbasnya lebih parah lagi adalah terkotak-kotakannya itu, menjadi kotak-kotak sehingga menjadi clash bermusuhan. Atau paling tidak ada perselisihan paham yang tidak bisa disatukan sehingga membentuk kelompok-kelompok baru. pecah lagi, kecil lagi, menjadi terhina lagi. Kesejahteraan enggak ada. Sementara yang di atas itu tadi rebutan hasil bumi, kemudian rebutan memeras rakyat, kemudian rebutan menjual keluar. Hasilnya dijual keluar. Akhirnya tambah lemah kita. Sekarang di era kebangkitan Islam, mulai tandanya memang dengan dimaklumatkannya kembali kekhalifahan kurun ketiga, abad kejayaan Islam jilid kedua, tujuh abad kedua. Memang buktinya di sini. Dulu orang-orang ngomong khilafah, termasuk Ahmadiyah, nggak tenar, nggak terkenal. Kalau Muhammadiyah memang nggak bicara khilafah kan? Atau mungkin LDI tahun berapa Pak Alip? LDI itu masih di tahun baru-baruan ini ya, baru-barulah. Terus HTI tahun 50 sekian, itu ternyata nggak mencuat ke khalifahan. Terus Jamaah Muslimin Hizbullah juga begitu, yang mengorbit itu Jamaah Muslimin Hizbullahnya, bukan khilafahnya, nah, gitu. LDI juga begitu, Jamaah Tabligh juga begitu. Ngakunya punya khalifah soalnya. Nah, di HTI tadi sudah jelas, cuman mencita-citakan. Nah, begitu kita gaungkan, kita malumatkan kekhalifahan Islam oleh Ustaz Abdul Qadir Hasan Baroja. Nah, sekarang mulai gencar bicara tentang kekhalifahan-kekhalifahan. Lagi-lagi masih lebih banyak orang berkomentar daripada orang masuk berjalan menegakkan bersama-sama. Komentarnya banyak miring, banyak tidaknya. Bahwa khilafatul muslimin belum punya kekuasaan, belum punya wilayah, belum punya senjata, belum punya pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, belum menang, belum berkuasa. Kalau kita tanya balik misalnya, kapan kita mau menang, kapan kita punya kekuasaan, kalau enggak bersatu, maka sudah enggak bisa jawab. Dulu Indonesia dimenangkan lewat bersatu terlebih dahulu, baru perang melawan Belanda atau Inggris atau Jepang, ternyata baru menang, baru dapat kekuasaan. Nah, Islam juga begitu. Dari awal, Anda enggak dukung. Bagaimana atau kapan kita mendapat kemenangan? Lebih dari itu, kapan mau bisa punya tentara, punya pendidikan yang hebat? Kalau antum itu enggak mendukung. Nah, baiklah. Tetap saja ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Kembali, kita masih bergeser, masih belum masuk ke sini secara utuh. Jadi, kita serukan, saya tawarkan kemarin kepada Pak Kiai Ashari itu, coba diajak kembali ke sini Pak, karena Bapak punya kendali di situ sebagai mustasyar, punya kendali di situ. Sampaikan kepada mereka, ayo kita kembali kepada Islam. Yang Islam itu tidak ada sistemnya adalah khilafah. Dan saya tegaskan pada waktu itu, tidak ada sistem yang sanggup dan mampu dan berhak membawa ajaran Islam kecuali sistem Islam itu sendiri. Dan ini terbukti, tujuh abad pertama, tujuh abad kedua, walaupun masa kehancuran tetap dalam kekhalifahan. Itu kejayaan dalam khilafah, hancur dalam khilafah. Maka coba mari kita tegakkan kembali kekhalifahan ini untuk menyongsong abad kejayaan Islam jilid kedua. Nah sekarang misal kita nggak meraih kemenangan, minimal kita ada andil di situ. Kita ada andil di situ, mengantarkan kepada kemenangan. Jadi ini yang belum kita buktikan. Sekarang kembali orang ngomong-ngomong ayat selalu saja nggak pas, selalu miring. Akhirnya umat dibikin kabur. Enggak kerasa sebenarnya, mereka punya jasa. Ketika misalnya ayat 51 surah Al-Maidah itu, kita jangan bicara ayat, kelihatannya bagus, tetapi sesungguhnya itu memang mengajak untuk meninggalkan ayat. Mengajak untuk meninggalkan ayat berarti mengajak untuk menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita hidup di buminya siapa? Di buminya siapa? Makannya rezekinya dari siapa? Kemudian kita akan kembali kemana? Yang punya neraka siapa? Yang punya surga siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gitu kesimpulannya, kita tawarkan khilafah, enggak mau ke sana, enggak mau ke sini, enggak mau penguasa itu, enggak mau penguasa itu, kita akan berjalan sendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing oleh ayat-ayat Allah, dibimbing oleh hadis-hadis Rasulullah, dan juga dicontohkan oleh para sahabat-sahabat itu. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan rahmat, kemampuan kepada kami untuk istiqomah, dan mudah-mudahan menang atau kalah tetap istiqomah di dalam khilafah. Dan Allah meridhoi. Itu yang paling penting, itu Allah ridho. Saya singgung, beliau nyinggung tentang Pancasila dan Bung Hatta. Kata Bung Hatta, dia bilang kata Bung Hatta, Pancasila itu hebat. Ketuhanan yang Maha Esa itu mengacu pada Kul Huwallahu Ahad. Saya cerita kehebatan Pancasila itu. Kemudian sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, coba kita ralat satu, Pak, saya bilang gitu. Pak Yai, kita ralat satu coba. Di Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa, betul? Betul. Kemudian kata Bung Hatta itu mengacu pada surat Al-Ikhlas, Kul Huwallahu Ahad, katakan Allah itu Esa. Sekarang coba perhatikan, kalau Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu pengertiannya semua Tuhan diakui kebenarannya. Semua orang Indonesia wajib bertuhan dan semua Tuhan yang mereka anu itu diakui kebenarannya. Nah, kalau mengacu kepada surah Al-Ikhlas, pertanyaan saya, Al-Ikhlas itu turun dari Allah Subhanahu wa taala atau itu wahyu Allah? Pernahkah Allah membenarkan ketuhanan-ketuhanan selain ketuhanannya orang Islam? Maka Allah kita katakan innadzina indallahil Islam. Agama yang benar adalah yang benar insyaallah adalah Islam itu. Dan ketuhanan yang benar tentu ketuhanan yang di sini. Bapak paham ayatnya? Pak Yai paham ayatnya? Jadi kira-kira salah apa benar Pancasila itu dari Al-Ikhlas itu? Enggak bisa jawab juga. Enggak bisa jawab juga. Ah, mudah-mudahan dia tercengang. Mudah-mudahan tercengang. Terpikir dan dia mau dan dia ngomong walaupun belum mau jadi warga khilafah, dia mau sampaikan atau minimal kalau ada orang yang berpandangan miring tentang khilafah, dia akan menepisnya, ikut menepis pandangan-pandangan miring. Jadi baik ikhwan fillah, di majelis zikir ini ya kita ambil ibrah-ibrah lah. Ada orang yang mundur dari khilafah, ya wajar. Kita warga khilafah ini unik karena dari bangsa yang umi, bangsa yang buta huruf sampai bangsa yang profesor. Dan kita masih di pihak yang buta huruf ke menengah inilah. Mungkin belum sampai menengah. Masih ke seperempat atau juga mungkin belum kalau ditataran dengan jumlah penduduk Indonesia, belum seperempat, bahkan belum 1%. Masya Allah. Dan kita masih suruh sabar. Orang tanya itu lagi, besok tanya itu lagi, sudah dijawab, masih itu lagi, suruh sabar kita. Lah itulah orang umi, dan itu akan terus hadir. Maka pembicaraan di Quran itu kalau orang Arab Badui itu juga enggak habis-habis. Banyak yang kencing di masjid lah, yang kencingin pohon lah, yang bentak nabi, yang apa macam-macam. Itu kerjaan orang Badui, begitulah dari Badui itu. Tetapi kalau kita bisa mengelola yang minoritas atau yang bangsa umi ini, dari bangsa umi sekarang ini, itu nanti orang para profesor akan menukik ke bawah melihat, oh bangsa umi itu ternyata hebat, bangsa-bangsa buta huruf ini ternyata hebat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, lebih hebat lagi ternyata diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nabi ngomong itulah orang yang imannya menakjubkan itu. Orang yang enggak melihatku, enggak melihat kalian, tetapi mereka beriman kepada Quran dan menegakkannya. Itulah orang yang hebat. Baik, ikhwan fillah. Kembali, karena dari bangsa yang begitulah warga khilafah, maka kadang gampang tersinggung, gampang mundur misalnya, gampang patah semangat tuh. Ya sudah, nah sekarang kita yang sudah paham. Kembali, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, terus mendakwakan tuh. Secara lebih gencar, karena itu tadi betapa ya orang tuh memahami tiga ayat tadi seperti itu. Terus ingin saya sampaikan juga bahwa memahami mayasa itu saja orang selevel kiai itu enggak memahami. Saya sampaikan di sini di ayat Al-Qur'an itu Allah berfirman auzubillahi minasyaitonir rajim syara'a lakum minad-dini ma wasabihi nuha waladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Jadi nabi lima nabi besar ini pernah mendapatkan syariat Allah dan pernah menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Lima nabi besar itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sukses. Nah, kemudian perintah ini, kewajiban ini terus dilanjutkan, dibebankan kepada umat Islam seluruhnya. Apa? An aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Menegakkan din dengan syarat atau dengan cara jangan bercerai-berai dalam menegakkan din itu. Maka bersatu. Wadahnya itu tadi khilafah, institusinya khilafah. Maka berorganisasi, berinstitusi atau berjamiah itu wajib. Tetapi wajibnya adalah memenuhi ketetapan Allah, itulah dalam khilafah. Sekarang kalau dulu adalah an-nubuwah. Ini organisasinya umat Islam yang kita wajib di situ untuk melaksanakan Islamnya kita masing-masing ini. Kemudian wala tatafarraqu fi. Lalu kabura alal musyriki nama tad'um ilaihi. Amat berat bagi orang musyrik seruan yang kamu sampaikan kepada mereka. Nah, saya sampaikan kepada beliau. Kalau ini kan ayatnya begitu, amat berat bagi orang musyrik seruan yang kamu sampaikan kepada mereka. Mereka siapa? Ya kita-kita ini. Saya kok memahami begini Pak Yai, saya bilang itu. Kalau kita keberatan dengan ayat Allah untuk menegakkan syariat Allah ini, kok kita keberatan? Jangan-jangan ada tanda kemusyrikan pada kita. Dengan bahasa halus menurut saya gitu. Karena beliau orang sepuh, punya jabatan itu. Jadi Allah bilang gitu, kabur al-musyrikin nama terimilai. Amat berat bagi orang musyrik seruan yang kamu sampaikan kepada mereka. Jadi kalau ada keberatan pada kita, barangkali ada tanda kesyirikan pada kita. Nah sekarang bagaimana membuangnya? Ya cepat buang saja, kita ringankan, kita siap menegakkan syariat Allah. Nah, seperti kata Allah itu. Karena yang keberatan itu hanya orang musyrik. Sekarang kita keberatan apa enggak? Kalau keberatan barangkali di situ tempatnya. Kalau enggak keberatan, sekarang ayo ke khilafah. Menegakkan syariat Islam. Nah terus perhatikan ayat berikutnya. Allahu yajtabi ilaihi mayasa. Allah memilih, Allah menyelamatkan, apalagi itu. Allah menarik. Allah yajtabi ilaihi mayasa. Kepada kemana? Allah menarik kemana? Allah menarik ke organisasi itu. Allah menarik untuk menegakkan syariat itu. Siapa yang ditarik? Mayasa. Sekarang mayasa itu siapa? Saya tanya lagi kepada beliau. Beliau belum ada respon. Lalu saya kasih gambaran. Saya tanya kepada ratusan orang Pak Yai. Allah yajtabi ilaihi mayasa. Allah itu menarik, Allah menyelamatkan. Allah memilih orang-orang dikehendaki. Siapa itu? Mayasa itu siapa? Saya tanya ratusan orang itu, Pak Yai. Coba tunjuk jari. Enggak ada yang tunjuk jari, Pak Yai. Gimana, Ki? Pak Yai kira-kira. Ayat ini siapa kira-kira? Diam juga dia. Nah, coba kalau saya bicara gini mana? Allah yajtabi ilaihi mayasa. Allah menarik, Allah menyelamatkan, Allah memilih orang yang dikehendaki. Siapa yang mau dikehendaki oleh Allah untuk dipilih itu? Kalau jawabannya gini Pak Yai, mudah-mudahan itu adalah saya. Mudah-mudahan itu Pak Yai. Jadi jawablah antum semuanya, mudah-mudahan itu saya itu. Ketika Allah mengatakan Allah yajtabi ilaihi mayasa, Allah akan menyelamatkan, Allah memilih, Allah menarik orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Mayasa itu siapa? Jawab saja, mudah-mudahan itu saya. Nah, sekarang Saya itu yang bagaimana? Mayasa itu saya yang bagaimana? Tentu saya yang agresif. Agresif untuk siap dipilih, ditarik, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lanjutkan ayat berikutnya, wal wayahdi ilaihi mayyun, dan memberi petunjuk kepada orang yang kembali dari kesyirikan kepada ketauhidan. Kembali kepada ketauhidan, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepangkuan organisasi itu juga, bersatu itu juga, bersyariat itu juga. Wayahdi ilaihi mayyun. Kita agresi, ayo kita kembali, tinggalkan demokrasi, tinggalkan nasionalisme, tinggalkan sosialis, tinggalkan kapitalis, tinggalkan komunis. Sebab itu semua bukan dari Islam. Yang Islam adalah dulu an-nubuwah, sekarang al-khilafah. Mudah-mudahan kita bisa menyongsong lewat khilafah ini, membersihkan hati-hati umat dari maksiat-maksiat yang dilakukan sekian lamanya, sehingga menjadi pemegang kekuasaan, para pemegang kekuasaan yang juga bersih dan di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nah, baik, itu yang kita sampaikan.